السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah di atas jalan siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembacaan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat yang luas untuk beliau. Masih terkait dengan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Sudah kita bahas beberapa poin terkait dengan hari akhir dan apa-apa yang terjadi di dalamnya. Kesempatan kali ini, ma'asirul muslimin, kita akan membaca poin yang kelima yang berjudul Al-Qisasu Bainal Khalaiq, kisos di antara para makhluk. Jadi di antara perkara yang harus kita yakini terkait dengan peristiwa-peristiwa hari kiamat adalah al-qisasu bainal khalaiq, akan adanya qisas di antara makhluk. Qisas itu kalau di dunia, orang yang membunuh dengan sengaja ya, dan didasari oleh permusuhan, itu di qisas, artinya diberikan hukuman yang setimpal. Dan ternyata itu bukan hanya terjadi di dunia. Bahkan nanti di akhirat akan ditegakkan hukum qisas, di mana orang-orang yang terzalimi akan mengambil haknya dari orang-orang yang zalim. Dikatakan di sini oleh beliau, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu al-muflis, orang yang bangkrut? Maka para sahabat radiyallahu anhu menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala dinar. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan dinar, artinya sudah habis hartanya, bangkrut ya, dia sudah bangkrut. Mendengar hal itu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang muflis di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Adalah orang yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat. Artinya dia datang dengan perbekalan yang sebenarnya cukup. Dia mengerjakan salat, Dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan dia menunaikan kewajibannya mengeluarkan zakat. Datang dengan pahala sebesar itu. Pahala salat, pahala siyam, dan pahala zakat. وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا. Dan dia datang dalam kondisi pernah mencela si fulan. وَقَذَّفَ هَذَا. Dan pernah menuduh si fulan. Memakan harta si fulan. Menumpahkan darah si fulan. Memukul temannya. Ya, jadi banyak kezaliman yang dia lakukan. Dia mencela, dia memfitnah, dia memakan harta yang bukan haknya, dia menumpahkan darah, dia memukul saudaranya. Dia sholat tetap sholat. Puasa tetap puasa. Berzakat tetap zakat. Tetapi maksiat pun tidak dia tinggalkan. Bahkan fatalnya, fatalnya lagi ma'asyiral muslimin, maksiat yang dia lakukan terkait dengan manusia, yaitu menzolimi manusia. Lalu apa yang terjadi? Fayu'ti hadza min hasanatihi. Diberikan kepada orang yang pernah dia cela sebagian dari kebaikannya. Lalu diberikan sebagian kepada orang yang pernah dia tuduh sebagian dari kebaikannya. Diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, pernah dia pukul, dia tumpahkan darahnya, ya dia ambil hak-haknya, diberikan kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu. Maka apabila orang yang muflis ini kebaikannya sudah habis, ditransfer, dikirim, dipindahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, qabla an yuqdha ma alayhi, sebelum dia selesai ya membayar semua kezaliman yang pernah dia lakukan, ukhidha min khatayahum, maka kebaikannya sudah habis, apalagi yang bisa dia berikan kepada orang yang pernah dia zalimi, maka kesalahan-kesalahan orang-orang yang pernah dia zalimi dipindahkan kepada orang yang zalim tersebut. Karena kebaikannya sudah habis. Sekarang giliran keburukan orang yang pernah dia zalimi itu dipindahkan kepada orang yang zalim tersebut. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Maka keburukan itu pun diberikan kepada orang yang bangkrut tersebut. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Tentunya hadis ini ma'asyiral muslimin mengabarkan satu berita yang penting untuk kita semua tentang adanya al-qisasu bainal khalaiq. Akan adanya qisas, ya, akan adanya qisas. Oleh karenanya ini memberikan kita semua semacam peringatan, ya, bahwa sia-sia seandainya kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kita menzalimi manusia. Dan ini pun memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang terzalimi. Sebenarnya ketika ada orang yang menghina kita, ada orang yang menuduh kita, ada orang yang menzalimi kita, pada hakikatnya kita tidak mendapatkan keburukan. Tetapi kita mendapatkan pahala ibadah yang gratis. Ya, kita mendapatkan pahala tanpa harus berlelah-lelah. Mungkin yang menghina kita adalah orang yang rajin bersedekah. Orang yang rajin mengerjakan salat. Orang yang rajin membaca Al-Quran. Dan kita yang dihina. Yang difitnah. Yang direndahkan. Diambil hak-hak kita. Harta kita dan lain sebagainya, sebenarnya kita tidak mendapatkan keburukan sama sekali. Ya, sebaliknya malah kita mendapatkan kebaikan. Karena kita tidak perlu berlelah-lelah melakukan satu ibadah, karena kita sudah mendapatkan ibadah dari pahala orang-orang yang melakukan kezaliman. wattaqu zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Oleh karenanya Nabi Muhammad berkata, waspadailah kezaliman, takutlah kalian kepada kezaliman. Sesungguhnya kezaliman di dunia adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang baru saja kita baca adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, tentang al-qisasu bainal khalaiq, akan adanya qisas di antara makhluk. Poin ke-6 masih terkait dengan keimanan kita kepada hari akhir, ya, kepada hari kiamat. Dikatakan oleh muallif Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala, yaitu nasbus sirati ala matni jahannam. Di antara perkara yang harus kita yakini terkait dengan peristiwa di hari kiamat nanti adalah akan dibentangkannya sirat, jembatan, ala matni jahannam, di jurang api neraka. Jadi neraka itu di bawah, sedangkan surga itu tinggi. Di antara peristiwa yang terjadi kelak pada hari kiamat, di antara lembah neraka tersebut akan dibentangkan sirat, yaitu jembatan, di mana manusia harus melewati jembatan tersebut. Dan itu harus kita yakini, ya, sebagai satu kebenaran, sebagai satu peristiwa yang pasti akan terjadi. Yeah. Di sini beliau berkata, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya panjang, hadisnya cukup panjang, ya. Di dalamnya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, ثم يضرب الجسر على جهنم. Kemudian diletakkan jembatan di atas jahannam. وتحل الشفاعة. Saat itu syafaat telah diizinkan oleh Allah. ويقولون اللهم سلم سلم. Dan manusia saat itu berkata, ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Ya. Kila, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wa mal jisr, apa yang kau maksud dengan jembatan kelak pada hari kiamat, ya Rasulullah? Maka beliau berkata, dahdun, jembatan itu adalah sesuatu yang licin dan menggelincirkan. Jembatan yang akan dibentangkan itu adalah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Fihi khatatif. Di atasnya atau di jembatan tersebut terdapat besi-besi pengait. Khatatif, ya. Pengait-pengait yang terbuat dari besi. Ya. Atau besi pencatut. Kalau kita pernah melihat apa? Para tukang panggul beras, ya, itu mereka memiliki semacam kayak alat yang melengkung seperti alat pancing untuk menarik apa, menarik karung beras. Dan begitulah yang terjadi kelak pada hari kiamat, akan ada khatatib, ya, besi-besi pencatut, besi-besi pengait yang ada, ya, di atas sirat tersebut. Wakalalib, akan ada duri-duri yang muncul di atas jisr atau sirat tersebut. Wahaskun takunu binajdin fiha shuaykah yuqalu lahu sa'dan. Dan terdapat duri-duri yang tajam, ya, duri-duri yang shuaykah, ya, duri-duri yang kecil tapi sangat tajam, yang biasa disebut dengan as-sa'dan. Fayamurrul mu'minun. Dan kelak orang-orang mukmin akan melewati jisr atau sirat tersebut. Qatar fil ain. ada yang seperti kedipan mata. Jadi kedipan mata dia sudah sampai di ujung. Ada juga yang seperti barq, kilat, cepat. Ada yang seperti angin cepatnya. Ada yang seperti burung. Ada juga yang seperti ajawidil khayli warrikab. Seperti sedang menunggangi kuda yang hebat, yang cepat. Fanaja al-muslimu. Maka orang muslim akan selamat. Tetapi ada juga di antara mereka yang selamat dalam kondisi makhdusun mursal. Sudah tercabik-cabik. Selamat tapi sudah tercabik-cabik. Wa makhdusun fi nari jahannam. Ada pula di antara mereka yang terjatuh ke dalam neraka jahannam. Ya. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan ini di antara keyakinan yang harus kita yakini bahwa peristiwa ini akan terjadi kelak pada hari kiamat. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya jembatan ini adalah adaqqu minasy-sya'rah, lebih tipis daripada rambut, wa ahda minas-saif, dan lebih tajam daripada pedang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan kita kemudahan, pertolongan untuk bisa melewati sirat, ya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selamat melewati jisr atau melewati as-sirat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ya. Di antara perkara yang akan terjadi kelak pada hari kiamat dan harus kita yakini sebagai satu keyakinan adalah ru'yatul mu'minina li rabbihim azza wa jal fi mauqifil qiyamah, ya, yaitu akan dilihatnya orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, fi mauqifil qiyamah, di satu tempat kelak pada hari kiamat. Fayarahul mu'minun, maka orang-orang mukmin akan memandang Allah Subhanahu wa taala. Ba'da dukhuli asnafil musyrikina an-nar, setelah orang-orang musyrik dimasukkan ke dalam api neraka. Hal ini sebagaimana hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Al-Bukhari, ya, di sini disebutkan nomor hadis 7337, begitu pun 7439, riwayat Imam Muslim nomor 182, nomor 183. Jadi akan ada kondisi di mana manusia, ya, memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, dikatakan di sini wa hadza wa hunaka umurun katsiratun ukhra takunu fi mauqifil qiyamah. Dan tentunya itu hanyalah sebagian dari apa yang akan terjadi. Masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang akan terjadi kelak pada hari kiamat. Yajibul imanu bihi, yajibul imanu biha. Yang kita wajib iman, percaya, yang ya dan yakin. Ya. Contohnya kata syaqquqis sama. Contohnya akan terbelahnya langit. Ya. Wa qabdil jabbar jalla wa ala lil ardi kulliha. Begitupun kita yakin bahwa Allah akan menggenggam bumi. Ya. Lalu akan memegang langit di sebelah kanannya. Ini harus kita yakini. Karena dia disebutkan dalam Quran dan hadis yang sahih. Begitupun kita meyakini tabdilus samawati wal ard. Ya, bahwa langit dan bumi akan diganti dengan langit yang lain dan bumi yang lain, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ibrahim ayat 48, Allah katakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari di mana bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang lain. Jadi pada hari kiamat akan diganti. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berfirman wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih, Pada hari itu bumi digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan langit digulung di tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peristiwa hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan tentunya kita harus meyakininya. Begitupun meyakini bahwa gunung-gunung nanti akan hancur. Wal jibala, apa Allah katakan dalam Al-Quran? Watakunul jibalu kal ihnil mangkush, manfush. Dan pada hari itu gunung-gunung akan hancur. Ya, akan berterbangan. Bayangkan ya, biasanya yang berterbangan itu adalah kapas. Tapi pada hari kiamat gunung-gunung itu hancur berterbangan seperti bulu yang tertiup angin. Ya, seperti bulu yang tertiup angin. Begitupun kantitharin nujum, berjatuhannya bintang-bintang. Itu pun banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Begitupun hilangnya cahaya bulan. Itu ada di surat Al-Qiyamah ya, tentang hilangnya cahaya bulan. Ya, begitupun tentang tasjiril bihar, bahwasanya lautan itu meledak menjadi panas. Ya, itu pun disebutkan dalam Al-Quran. Ya, fa idzal biharu fujjirat, apabila lautan itu meledak. Dan masya Allah ya, disebutkan oleh para peneliti di bidang kelautan bahwa kenapa kok lautan itu yang berbentuk air meledak? Ternyata gunung-gunung tinggi yang kita lihat di atas permukaan bumi itu kan kita lihat gunung. Ya, kita dari Jakarta melihat ada Gunung Salak misalnya. Atau kita melihat ada Gunung Pangrango di daerah Cianjur, Bogor sana. Dan ternyata besarnya gunung-gunung yang ada di permukaan bumi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gunung-gunung yang ada di bawah lautan. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya nanti lautan akan dijadikan menyala panas. Dan itu diantara peristiwa hari kiamat. Ya. Dan begitupun diantara perkara yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa yang sudah kita sebutkan 8 poin itu tidak mencakup seluruh bagian dari peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, ringkasnya saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, Ahlus Sunnah meyakini, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, membenarkan apa-apa atau semua perkara gaib, ya, perkara gaib baik yang lalu ataupun yang akan datang, yang dikabarkan atau yang diceritakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sederhananya begitu. Jadi apa-apa yang datang dari Al-Quran, apa-apa yang datang dari As-Sunnah, dari berita-berita yang gaib, nu'minu bihi wa nusaddiquhu, kita beriman kepadanya dan kita membenarkan bahwa hal itu adalah peristiwa yang benar dan pasti akan terjadi. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini beliau akan menyebutkan poin selanjutnya, yaitu diantara hal yang bagian penting dari beriman kepada hari kiamat adalah beriman kepada al-jannatu wan-nar. Kalau sebelumnya kan peristiwa. Kalau ini bagian dari beriman kepada hari kiamat, yaitu kita meyakini adanya surga, adanya neraka. Tentunya setiap kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga. Ya, negeri abadi yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan ma'an nabiyyin, bersama para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur, was-syuhada'i was-salihin, para syuhada, orang yang mati di jalan Allah, dan orang-orang yang saleh. Beliau berkata di sini, setiap muslim harus beriman kepada surga dan neraka. Surga itu ada, neraka itu ada. wa annahuma makhluqatani mawjudatani al'an. Sebagaimana kita harus yakin bahwa surga dan neraka itu adalah dua makhluk, artinya ciptaan Allah, yang sudah ada hari ini. Hari ini sudah ada surga. Hari ini pun sudah ada neraka. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa hadza mujma'un 'alaihi baina ahli sunnati wal jamaah. Dan hal ini adalah poin yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka sudah ada. Disebutkan di sini qala Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Berkata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah At-Tahawiyah, ya, ittafaqa Ahlus Sunnati wal Jamaah ala annal jannata wan nara makhluqatani mawjudatani al'an. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dari mulai zaman sahabat sampai zaman kita sekarang bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk yang sudah ada hari ini. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa yajibu an yu'mina bi annal mu'minina fil akhirati yadkhulunal jannah. Dan kita harus yakin bahwa orang mukmin itu pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surga. Orang mukmin pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam surga. Dan bahwasanya mereka itu akan kekal di dalamnya. Sebagaimana kita yakin sesungguhnya usatal muwahhidin, orang-orang ahli maksiat yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang dia sebenarnya mentauhidkan Allah, dia tidak syirik, dia beribadah kepada Allah, tapi dia ahli maksiat. Itu ada. Karena manusia itu yang beriman ada tiga tingkatan. Ada sabiqum bil khairat, ada yang terdepan dalam kebaikan, ada yang muqtasid, ada yang pertengahan. Tapi ada juga di antara mereka zalimun li nafsih, yang menzalimi dirinya sendiri. Tapi dia ahli tauhid. Tapi di waktu yang sama dia kalah oleh hawa nafsunya sehingga dia bermaksiat. Orang seperti ini, kata beliau, yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum musirruna ala syai'in min kaba'iriz dzunub, sedangkan mereka terus-menerus melakukan dosa besar, annahum fil akhirati tahta masyiatillahi taala, bahwa nasib mereka kelak di akhirat adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ahli tauhid, dia muslim, dia ahli tauhid, hanya saja dia melakukan dosa. Bagaimana nasibnya kelak di akhirat? Tahta masyiatillah. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Insya'a afa an dzunubihim. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia kekal di dalamnya. Wa insya'a, tapi jika Allah berkehendak, adkhalahumun nar. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Hatta yutahhiruhum min dzunubihim. Sehingga di dalam neraka itu dia dibersihkan dari dosa-dosanya, ya, maka dia mendapatkan hukuman, ya, sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Kemudian dia pun akan dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha, dan dia kekal di dalam surga tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata di sini poin terakhir, sebagaimana kita harus yakin bi anna, bahwasanya jami'al kuffari, semua orang-orang kafir, jami'al kuffar, semua orang-orang kafir, min musyrikin, baik dari kalangan musyrikin, wa munafiqin, orang-orang munafik, wa ghairihim, atau yang lain, yadkhulu fi dhalika jami'a man lam yadkhul fil islam ba'dal bi'satin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin bahwa mereka semua adalah orang-orang, ya,

Dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Hari ini kita masih di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Ya, pertanyaannya yang pertama tentang pembunuhan atau kisah. Dia sudah melakukan pembunuhan. Baik. Kemudian dia dihukum 15 tahun. Baik. Apakah dia masih dihukum nanti di akhirat? Baik. Itu yang saja. Kedua, saat dia sudah dia melakukan pembunuhan, kemudian dikisos menurut hukum Islam. Yeah. Apakah dia masih dihukum nanti di akhirat? Apakah bebas? Baik. Ah, yang kedua, saat ada sebuah hadis, saya ragu nih. Bunyinya la taku musta'ah hatta yakulu fil arti Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat selagi masih ada di permukaan bumi ini orang yang menyebut Allah Allah. Ah, tolong penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Hadisnya di situ disebutkan riwayat siapa, Pak? Baik. Yang pertama, ya, kalau seandainya seseorang na'udzubillahi min dzalik melakukan pembunuhan, ya, melakukan pembunuhan, apakah lalu dia diberikan hukuman? Hukumannya, pertanyaannya ada dua. Kalau hukumannya adalah penjara 18 tahun, apakah nanti di akhirat dia akan diampuni dosanya? Apakah hukuman itu menjadi penggugur dosa-dosanya? Dan kalau dia dihukum kisos, artinya dibalas bunuh, apakah dosanya nanti diampuni? Wallahualam bishawab, ya, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya di antara sebab diampuninya dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia adalah ditegakkannya aturan Allah. Maksudnya ditegakkannya hududullah, aturan-aturan Allah adalah dilaksanakannya ketentuan Allah. Orang membunuh, dibunuh lagi. Maka ketika orang itu ditegakkan atasnya hukuman kisos, dia datang dalam kondisi selesai dosanya. Karena dia telah mendapatkan hukuman yang ditetapkan oleh Allah di dunia. Begitupun orang yang berzina, seandainya dia mengaku dan ada 4 orang saksi, maka dia dirajam sampai mati misalnya. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah. Ada seorang wanita yang minta dirajam oleh Nabi. Kemudian Nabi berkata, apakah engkau hamil? Iya hamil. Pulang saja. Tunggu sampai anakmu lahir. Benar dia kembali. Lalu Nabi bilang, kembali lagi sampai anakmu 2 tahun. Balik lagi dia. Ya. Padahal Nabi berkata, mungkin kau salah dan lain sebagainya. Tapi dia balik lagi. Akhirnya dirajam sampai mati. Para sahabat sebagian khilaf, mereka mencela wanita tersebut. Maka Rasulullah berkata, tahan lisan-lisan kalian. Sesungguhnya wanita ini yang telah ditegakkan atasnya aturan Allah, telah mendapatkan ampunan, yang mana seandainya ampunan itu dibagikan kepada kalian, akan cukup untuk 70 orang penduduk Madinah. Hadis ini jelas bahwa hukuman syariat ketika itu dilaksanakan, maka dia menjadikan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau seandainya yang dijalankan bukan hukuman syariat, tapi hukuman buatan manusia? Yang harusnya hukuman qisas menjadi hukuman penjara 18 tahun. Ya. Tentunya tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Allah. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Hukum itu milik Allah dan Ia memerintahkanmu untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita lihat orang membunuh dibawa ke pengadilan diponis 18 tahun. Artinya orang yang dibunuh anaknya menjadi yatim. Istrinya menjadi janda. dan mereka tidak ada lagi orang yang mencari nafkah untuk mereka. Lalu bagaimana dengan yang membunuh? Yang membunuh ditangkap, dikasih baju tahanan. Setelah itu dimasukkan ke dalam penjara, dikasih makan sehari 3 kali di dalam penjara, tidak perlu bayar kontrakan. Dan nanti dia dapat pelatihan agar dia bisa kembali ke masyarakat. Di penjara 18 tahun, fasilitas dapat. Di waktu yang sama, korbannya menderita jadi anak yatim. Istrinya jadi janda. Lalu di mana sisi keadilannya? Kita selalu berbicara tentang keadilan atas hak-hak orang yang melakukan kejahatan. Jadi orang yang melakukan kejahatan, manusia juga punya hak, kata mereka begitu. Lalu apakah orang yang menjadi korban tidak punya hak untuk mendapatkan keadilan? Ini penting untuk kita bahas. Oleh karenanya dalam agama kita, yang membunuh hukumannya dikisos. Ya. Apakah kalau di penjara, dia nanti di akhirat diampuni? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena ahlus sunnah meyakini dosa-dosa besar itu, ya, kalau dibawa mati dan pelakunya belum sempat bertobat, maka tahta masyiatillah. Dan membunuh adalah dosa yang besar. Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, tempat kembalinya adalah jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Walaupun para ulama mengartikan kekal, dia lama di dalam jahannam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah laknat orang itu. Wa a'addalahum azaban alima, dan Allah persiapkan untuknya azab yang menyakitkan. 5 hukuman sekaligus. Ya, 5 hukuman sekaligus. Ya. Jadi yang 18 tahun itu, apakah ada kemungkinan diampuni? Ada kemungkinan. Tapi besar kemungkinan dia akan tetap mendapatkan apa? Akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak di akhirat. Kalau masalah tanah saja akan diselesaikan nanti di akhirat. Kalau masalah mencela, menuduh saja akan diselesaikan di akhirat. Apalagi masalah darah. Amal ibadah yang pertama kali akan dihisab, sholat. Dan hak manusia yang pertama kali akan diselesaikan, masalah darah. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, seandainya batu Ka'bah dilepas satu demi satu, itu lebih ringan daripada ditumpahkannya darah seorang muslim. Yang kedua, tidak akan terjadi kiamat selama masih ada orang yang berkata Allah, Allah, Allah. Ingat saya, wallahu alam bisawab, ya, hadis itu sahih, ingat saya. Yang saya ingat itu hadis yang benar. Ya, karena memang kiamat itu tidak terjadi kecuali ala syiraril khalq, atas seburuk-buruk makhluk yang tidak sama sekali mengenal Allah. Jadi kapan kiamat itu selesai terjadi? Ketika sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa hadis syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk mereka yang akan merasakan kiamat. Adapun orang-orang yang beriman sebelum kiamat akan dimatikan dalam riwayat dengan angin yang halus, yang lembut, yang mematikan mereka. Ya, Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Yudi, Temanggung, Jawa Tengah. Kita saat ini berada di waktu yang sepertinya semua fitnah sudah datang dan ada di hadapan kita. Ketika kita sudah mati dan kiamat datang, apakah kita juga akan merasakan dahsyatnya hari kiamat? Allah alam bisab, tentunya tidak, ya, karena kita sudah di alam barzakh. Oleh karenanya Nabi berkata, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali atas seburuk-buruk makhluk. Bahkan orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat, mereka akan orang-orang yang beriman di kubur, mereka akan berkata, ya Allah, segerakan hari kiamat. Karena mereka ingin buru-buru mendapatkan balasan yang besar. Adapun orang kafir, mereka berkata, ya Allah, akhirkan hari kiamat. Karena mereka merasa ketakutan. Kalau dikubur saja hukumannya sudah mengerikan, bagaimana nanti dia di akhirat? Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Anda menjawab azan tanpa air wudu, apakah Anda mendapatkan syafaat di akhirat nanti? Menjawab azan tidak disyaratkan harus berwudu, ya. Ya, tidak disyaratkan harus berwudu. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Masukkan ya Ustaz, sholat itu. Jadi kemarin kita sudah tanyakan sama Ustaz, kalau sholat duha itu tidak ada dari sana dalilnya kalau suruh harus surat asam dan duha. Bolehkah Ustaz, Ustaz jelaskan surat maghrib disunahkan pakai surat ini, sholat subuh atau sholat tahajud utamanya pakai surat ini, surat itu, agar kami lebih jelas dan paham sesuai dalil aslinya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya. Saya kemarin mengatakan bahwa saya tidak tahu ada dalil khusus. Saya tidak tahu ada jadi sesuatu yang tidak saya ketahui belum tentu tidak ada dalilnya. Sesuatu yang tidak saya ketahui belum tentu tidak ada dalilnya. Ya, saya tidak tahu ada dalil khusus harus surat ad-duha. Saya tidak tahu. Kalau kita baca dalam kitab Bulughul Maram, ya kita hanya penuntut ilmu biasa. Itu dalam kitab Bulughul Maram misalnya tidak disebutkan bahwa Nabi menghususkan surat tertentu. Tapi seandainya ada di antara pemirsa yang mendapatkan dalil yang sahih bahwasanya Nabi membaca surat tertentu di dalam surat dalam salat duha, maka ya diamalkan. Ya diamalkan. Lalu adakah bacaan-bacaan tertentu yang dibaca oleh Nabi? Ada. Misalnya dalam salat witir Nabi membaca subhisma rabbikal a'la di rakaat pertama, al-kafirun di rakaat kedua, dan al-ikhlas di rakaat ketiga. Dalam riwayat ditambah al-falak dan an-nas. Atau misalnya di surah di salat maghrib Nabi membaca pernah membaca surah an-nasr idza ja'a nasrullahi wal fath dan surah al-kafirun. Dalam salat maghrib juga dalam riwayat Nabi pernah membaca yang lebih panjang dari itu surat at-tur. Dalam sholat subuh diriwayatkan kalau hari Jumat Nabi membaca surat sajadah dan surat qaf. Sajadah dan qaf. Dalam sholat Jumat Nabi biasa membaca subbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama dan hal ataka hadithul ghasyah dalam rakaat yang kedua. Dalam sholat id, dalam riwayat Nabi pernah membaca surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Wa iyyaraw ayata yu'ridu wa yakulu sihrum mustamir. Jadi ada beberapa riwayat seperti itu. Dan itu sudah pernah kita bahas dulu ketika kita membahas kitab Bulughul Maram. Allah alam biswab. Ada penelpon yang masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari ibu siapa di mana? Dari ibu ini dari Kisaran Sumatera Utara. Baik, silakan ibu. Iya, iya. Ibu mohon maaf. Iya. Volume mau tanya Ustaz. Volume televisi ibu dikecilkan dulu. Iya. Baik. Ini Ustaz kan mau. Iya. Mau puasa kalau kita mau ada puasa nazar hari Jumat kita bayar boleh Ustaz. Puasa nazar hari Jumat. Ya. Artinya ibu mau melakukannya di hari Jumat. Tapi udah puasa Senin Kamis itu Jumat nggak boleh dibayar. Jadi sebelumnya puasa Senin Kamis lalu Jumatnya boleh tidak begitu? Iya. Baik itu saja ibu. Ya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf ya, puasa nazar tentunya bisa dilakukan kapanpun. Yang tidak boleh itu ada 4 waktu di mana kita 3 waktu 5 waktu di mana kita tidak boleh puasa. Satu di hari raya Idul Fitri itu tidak boleh kita puasa. Dua di hari raya Idul Adha tidak boleh kita puasa. 3, 4, 5 itu tanggal tanggal 11, 12, 13 atau yang biasa kita sebut dengan hari tasyrik. Setelah Idul Adha kan tanggal 10, tanggal 11 hari tasyrik, 12 tasyrik, 13 tasyrik. Ya, adapun di hari Jumat yang saya tahu Allah alam bisawab boleh dengan syarat diiringi puasa satu hari sebelumnya. Ya, puasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Kalau saya tidak salah dari penjelasan para ulama. Ya. Jadi kalau ibu memang sudah puasa Kamis, lalu ibu sambung lagi ke puasa Jumat, apalagi itu puasa nazar, dan nazar itu wajib dilaksanakan. Allah katakan, yufuna bin nadri, mereka melaksanakan nazar-nazar mereka. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah adanya siksa kubur untuk mengurangi atau menghapus dosa-dosa seseorang sehingga pada hari kiamat nanti seorang dosanya sudah berkurang atau sudah habis dan langsung bisa masuk surga bagi yang sudah habis? Betul, ya betul. Saya bacakan di sini penjelasan para ulama, di antaranya adalah perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Beliau berkata di sini, dikatakan di sini, waqismun istajabu lahum min wajhin duna wajhin. Ada orang yang dia menerima dakwah Nabi, tapi di waktu yang sama dia maksiat. Fabakiyat alaihim baqiyatu min ardan wal ausah allati tunafil haqqil ladhi khuliqa lahu. Maka di dalam diri mereka ada kotoran-kotoran, ada noda-noda, ya, yang bertentangan dengan fitrah mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan obat untuk mereka. Obatnya macam-macam. Terkadang berupa ibtila dan imtihan. Berupa ujian di dunia. Ya. Bihasbi tilkal adwa allati qamat bihim. Maka ini menjadi obat untuk membersihkan dosa-dosa. Ada musibah, sakit, demam, tertusuk duri, ya, penyakit dan lain sebagainya. Fa'in wafat bil khalas minha fi hadad dar wa illa, kalau dosanya habis dengan musibah-musibah itu, maka selesai. Atau wa illa fa fil barzakh, kalau ternyata belum habis, maka terkadang muncul lagi di alam barzakh. Fa'in wafat bil khalas, ya, kalau memang sudah selesai, ya sudah. Tetapi kalau ternyata dosanya masih ada, fa fi mauqifil yaumil qiyamah, maka di mauqif ketika nanti di hari kiamat, ada di mahsyar dan lain sebagainya. Intinya, para ulama menjelaskan bahwa musibah di dunia, ketakutan di alam barzakh, ya, lah juga apa beratnya penderitaan di dalam perjalanan kelak di hari kiamat, itu bisa menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa manusia. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh kenikmatan dalam beribadah? Karena terkadang kita beribadah rasanya seperti hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Syukran. Ya tentunya dengan ilmu, Bapak dan Ibu sekalian, dengan ilmu, beribadah dengan ilmu, ya artinya dengan ilmu, kita menyempurnakan taharah bersuci, kita berusaha beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berusaha menghadirkan rasa dilihat oleh Allah, muraqabah, ya. Jadi dengan ilmu, semakin seseorang berilmu, semakin dia khusyuk. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, sesungguhnya salat itu sesuatu yang berat kecuali untuk orang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa dia kelak akan bertemu dengan Allah. Jadi semakin meninggi level keyakinan kita kepada Allah, itu makin khusyuk, Pak. Maka yang harus diperbaiki agar orang makin khusyuk dalam ibadah adalah memperbaiki makrifatnya kepada Allah. Dia harus semakin mengenal Allah. Ya. Dia harus semakin yakin kepada Allah. Dia beribadah di atas ilmu dengan keikhlasan dan menghadirkan sifat muraqabah, maka dia akan semakin merasakan apa kehusyuan dan juga tadabbur ayat-ayat yang dia baca dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan Ibu. Ini pertanyaannya nih. Silahkan. Dari Umi Asti Paneglang. Baik, silahkan Umu. Ini yang disebut kaum musyrikin itu yang bagaimana Ustaz? Baik, itu saja. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya nanti akan kita bahas bab khusus tentang namanya asyirku. Di sini di halaman 211 ya. Kita sudah sampai halaman 116. Nanti di 211 akan ada pembahasan namanya nawakidut tauhid. Lawan-lawan dari tauhid atau pembatal-pembatal tauhid. Salah satunya adalah syirik. Apa itu syirik? Ya, dikatakan di sini bahwa yang disebut dengan syirik ayyattakhidzal abdu niddan yusawwihi bihi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Apa itu syirik? Seorang hamba menyamakan makhluk dengan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu sederhananya begitu. Syirik itu adalah seorang makhluk menyamakan makhluk, ya, seorang hamba manusia menyamakan makhluk dengan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apa itu rububiyah? Yaitu si perbuatan Allah. Allah punya perbuatan, Ibu. Perbuatan Allah itu al-khalik, al-malik, al-mudabbir. Kapan seseorang dikatakan syirik dalam rububiyah? Ketika dia meyakini ada yang mencipta selain Allah. Misalnya dia katakan sangkuriang pencipta tangkuban parahu. Nah, dia telah mensifati sangkuriang dengan sifat Allah mencipta. Mencipta alam semesta gunung. Atau malik, merajai. Kapan seorang dikatakan musyrik? Ketika dia mengatakan ada makhluk yang merajai satu tempat. Si Sipulan mengatakan, pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Padahal dikuasai oleh Allah. Allah adalah mulkus samawati wal ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan di langit dan di bumi. Tapi ada orang muslim, dia muslim berkata, dia mengaku muslim, dia berkata, pantai selatan dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Atau tempat ini dikuasai oleh Mbah Pulan. Ini syirik dalam rububiyah. Atau dia meyakini ada yang mengatur selain Allah. Mengatur rizki, mengatur jodoh. Dia datang ke kuburan orang-orang soleh. Dengan keyakinan bahwa orang soleh itu dapat melancarkan rizkinya. Memberikan anak. Ini bisa jatuh ke dalam syirik dalam rububiyah. Itu yang pertama. Yang kedua ada syirik dalam uluhiyah. Apa itu syirik dalam uluhiyah? Syirik dalam ibadah. Berdoa, meminta bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Dia manggil nama-nama syekhnya. Ya Syekh Fulan, agisna, tolong kami. Ya Syekh Fulan, madat, ulurkan tanganmu, tolong kami. Ya, dia berdoa kepada selain Allah. Atau dia menyembelih kepada selain Allah. Dia nyembelih untuk kuburan, atau untuk jin, ya, atau untuk pohon, dan lain sebagainya. Itu syirik dalam ubudiyah. Ya, syirik dalam ibadah dan lain sebagainya banyak. Ya, akan dibahas nanti contoh-contohnya. Dan yang ketiga adalah syirik dalam asma wa sifat. Apa contohnya? Menisbatkan sifat hamba kepada selain Allah. Ada orang-orang Syiah mengatakan Abduz Zahra. Hambanya Fatimah Az-Zahra. Abdul Ali. Hambanya Ali bin Abi Talib. Abdul Husain. Ini tentunya tidak boleh. Atau kita menamakan berhala dengan nama-nama Allah. Misalnya orang musyrik menamakan berhala mereka Uzza dari kata Aziz. Ya, atau menamakan Latta dari kata Ilah misalnya. Ini syirik dalam asma wasifat. Dan itu pembahasannya panjang. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kita kemudahan untuk bisa membahas permasalahan tersebut. Pertanyaan kelima, dan ini mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah batal setelah wudu tidak sengaja menyentuh kemaluan? Syukran, ya. Allah alam bisawab, ya. para ulama khilaf terkait dengan menyentuh kemaluan batal atau tidak, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak batal, sebagian mengatakan batal, dan sebagian mengatakan batal kalau dengan syahwat. Yang mengatakan batal itu Imam Syafi'i. Berdasarkan hadis, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Dan itu menurut saya pendapat yang lebih hati-hati. Ya, itu menurut saya pendapat yang lebih hati-hati. "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Allah alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.